kepadanya. Isilah ilmu dan iman, jangan pasang melampau. Bukan pasang-pasang, bukan satu pasang, bukan dua pasang, bukan abang pasang. Ada tiga pasang yang menjadi problema dalam kehidupan. su binisa ilkhoyro fa innakum akhadtumu hunna bi amanatillah wastahmaltum furujahunna bi kalimatillah. Thank you. Oh, Masya Allah.

Oh.